salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. Semuanya yang keras supaya Rasulullah hadir dan mendengarkan apa yang kita perlukan dalam hidup kita, kemudian beliau akan mengemukakan kepada Allah dan Allah akan mengabulkan barokah, nikmat dan limpahan-limpahan rizki kepada Anda semua yang hadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Oke, pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan ini liqaun azim, perjumpaan yang agung yang Engkau kehendaki, Engkau sutradarai dan Engkau arahkan menuju ridhamu, menuju cahaya memancar dari Republik Nusantara, menuju cahaya yang memancar dari setiap dada dan rumah keluarga Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tatakallahul azim. Kalimah thayyibah 3 kali semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sore-sore ngobrol sama beliau. Sudahlah, pasti kita kalau orang-orang tua ini mengobrol tidak tentang hal-hal yang remeh-remeh dan yang tidak-tidak, tapi ngobrol tentang sesuatu yang tidak terlihat oleh kebanyakan manusia, yang bisa dilihat oleh hati yang tulus, oleh iman yang teguh, dan oleh istiqomah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ceritakan kepada Anda untuk mengawali acara ini, jadi beliau tadi mentadaburi takbiratul ihram. Jadi Anda kalau sholat itu tangannya, kalau Rasulullah itu tangan jempol Anda kiri kanan, itu menyentuh bawah telinga Anda, kemudian baru sedekap. Teman-teman sekalian, ini bisa Anda maknai apa saja asal hasilnya adalah mendekatkan Anda kepada Allah dan membuat Anda lebih cinta kepada sesama manusia dan semua makhluk-makhluknya. Jadi kita bilang begini, Allah, ya, itu kita seperti mentidakkan apa yang tidak iya. Kita sudah memilih bahwa ini tidak, ini tidak, ini tidak. Narkoba enggak, ya toh, rakus enggak, toh, kufur enggak, dan maka itu Allahu. Setelah Anda ngerti la ilaha, Anda baru mengerti ilallahnya. Anda sudah tahu apa yang tidak, baru Anda mengetahui yang iya. Jelas ya? Maka ketika Allahu Akbar, Allahu, ketika akbar kita lakukan dan tangannya bersedekap, kita sudah mengambil keputusan bahwa yang saya di dalam hidup saya adalah ini. Kira-kira seperti itu. Apa yang paling engkau dekap dalam hidupmu? Tafadhol. Mohon maaf, diberi jalan. Sallu ala Muhammad. Mohon izin saya teruskan. Ini Anda boleh menafsirkannya masing-masing, karena ini bukan sabda, bukan firman. Tapi setiap manusia hendaknya berijtihad, merenung, tafakur, tadabur, agar menemukan apa yang terkandung di dalam perintah Allah, untuk supaya kita bisa lebih mantap menjalankannya. Jadi misalnya tadi Allah, kita sudah tahu ini enggak, saya enggak milih itu. Yang saya pilih adalah yang akan saya dekap, Allahu Akbar. Ya. Sebelumnya ketika Anda sudah takbiratul ihram tegak, Anda mengingat urut-urutan makhluk Allah. Pertama hamparan alam semesta, planet-planet, selit, rembulan dan seterusnya yang oleh Allah disebut dihamparkan. Pak Muzamil, kuhamparkan bumi, ya, apa? Wal ardo firosa. Jadi bumi itu seperti tikar tempat kita bersujud, tikar tapi juga tempat untuk kita berkenduri, ya, untuk bersenang-senang di dalam senang yang Allah menyenanginya. Jangan sampai senang-senang yang Allah tidak menyenanginya. Maka al-ardu firasyun. Tikar bumi adalah tikar bagi siapa saja yang ingin menikmati rahmat Allah dan bersujud kepada kekuasaannya dan kasih sayangnya. Nah, yang berdiri di alam ini apa, Mas? Yang tumbuh terus berdiri itu apa? Pohon. Ya, oke. Okay. Jadi orang takbiratul ihram boleh ditafsirkan, tapi jangan mengatakan ini benar apa tidak menurut Allah. Karena ukurannya bukan benar salah, ukurannya adalah membuat Anda makin cinta kepada Allah apa tidak, makin membuat Anda makin santun kepada sama manusia apa tidak, membuat Anda semakin memelihara alam atau merusaknya. Kan begitu. Jadi ketika Anda berdiri itu adalah sujudnya pohon-pohon, sujudnya tanaman-tanaman. Jangan lantas Anda tanya, lah kalau teratai kan tidak berdiri. Kalau mentimun kan tidak berdiri, ya namanya simbol. Kalau simbol itu jangan lantas dikejar seolah-olah dia fakta. Itu namanya cara untuk, misalnya gini, kalau manusia binatang, manusia itu berkaki dua, terus ayam berkaki dua, terus jangan ambil kesimpulan manusia sama dengan ayam, kan gitu. Kita cuma ambil dua kakinya, kan ayamnya dan manusianya, kan gitu. Oke. Jadi ketika berdiri itu kita ibaratkan itu adalah ibadahnya pepohonan dan alam yang lain. Kemudian ketika rukuk, ini ibadahnya binatang. Jadi makhluk Allah sesudah pepohonan adalah binatang. Ketika kita rukuk seperti ini. Kenapa kok bukan gini? Kalau kita lihat sujud, sujud kan kayak binatang malahan. Enggak? Jadi kita empat kaki ketika sujud, betul enggak? Ketika rukuk kan dua kaki. Kenapa bukan yang rukuk itu manusia, terus yang sujud itu binatang? Karena pedoman hidup nomor satu bukanlah apa yang tampak, tetapi pemaknaannya. Jadi binatang tidak mungkin bersujud karena tidak akan memahami arti sujud. Yang bisa bersujud hanya manusia. Oleh karena itu urut-urutan dari pohon-pohonan kemudian binatang, rukuk itu lambang dari Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma itu berarti kan bukan manusia, ya pohon gitu, Mas Jamil. Semua. Ya. Jadi kalau rukuk itu lambang sholatnya atau ibadahnya pohon, binatang. Begitu Anda sudah mulai sujud, itulah manusia. Nah, itu maknanya luar biasa. Anda bisa proses sampai berpuluh-puluh tahun tidak akan selesai pemaknaannya. Nah, ketika Anda sujud, yang terpenting apa? Wajah Anda di tempat paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Mohon maaf. Pantatmu dibanding wajahmu lebih tinggi mana? Lebih tinggi pantatmu. Sehingga Anda harus siap bahwa hidup ini Anda puncaknya adalah merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak boleh menegakkan dirimu karena yang tegak adalah Allah. Anda tidak boleh sombong dan merasa bahwa Anda itu seseorang karena Anda menjadi manusia hanya diada-adakan oleh Allah. Sejatinya manusia tidak ada. Jadi maka kita selalu bersujud sehari berapa kali? Teman-teman saya. Yang wajib sehari berapa kali sujud? Masa enggak pernah ngitung? Subuh 17 kali 2. 17 kali 2. Ya, tapi kan 17 satuannya. Ya. Alhamdulillah 17 itulah angka di mana kita semua senusantara dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan angka jumlah sujud, meskipun bisa kita kalikan dua, kita kalikan tiga. Jelas ya Mas ya? Anda tahu tanggal 17 itu dipilih untuk Hari Kemenangan Indonesia setelah tanggal 14 Amerika ngebom Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang langsung takluk dan hancur. Kemudian Korea memerdekakan dirinya besoknya tanggal 15 Korea Selatan. Kemudian Indonesia menunggu satu hari. Seharusnya bisa tanggal 16 Agustus, menunggu satu hari karena Bung Karno dicari enggak ada, akhirnya anak-anak muda mencoba mencari Sukarni CS untuk agar Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Tertundanya satu hari itu mudah-mudahan baik, karena di angka 17 itu adalah angka di mana kita menyempurnakan sujud kita dalam satu satuan atau satu hari. Meskipun jangan kaget kalau orang Madura menyebutnya angka 16. Kan orang Madura nyanyinya 16 Agustus tahun 45. Kan begitu terus marah kita. 17 besoknya hari kemerdekaan kita. Itu orang Madura. Saya jangan marah sama saya karena yang nyeritain saya adalah dia sendiri, orang Madura sendiri. Jadi, Anda punya pikiran ganda, Anda punya pikiran yang rangkap, Anda punya kesaktian yang tidak hanya satu lapis. Dan manusia itu kesaktiannya berlapis-lapis. Oleh karena itu nanti kita belajar bersama sampai jam 12 ya. Belajar bersama supaya kita ngukupi, bahasa Maduranya ngukupi apa ya? Kalau sesuatu terkeping-keping, tumpah-tumpah, itu kita kumpulin, kita susun lagi, itu apa namanya? Makempok. Oke. Okay. Akempok apa long? Oke. Okay. Saya okay. Apa? Makom. Lain. Akempok nih kambing. Men bareng apa capah jauh nih pakempok tangki. Akempok. Oke. Coba Pak Muzamil, doanya Rasulullah ketika menikahkan Fatimah Zahra. Ya Allah, himpunlah apa yang terserak di antara mereka. Apa yang terserak-serak. Dahsyat sekali karena Rasulullah itu melihat ke depan, melihat ke masa depan. Jadi sesungguhnya manusia itu pada dasarnya adalah ummatan wahidatan kemudian terserak-serak, terkeping-keping ke sana ke sini ya. Posisinya tidak karu-karuan, kemudian Rasulullah ketika menikahkan dia memohon kepada Allah agar semua yang terserak-serak ini dikempokkan. Beda, kumpul dengan kempok beda. Oke, besok ada seminar bedanya kumpul sama kempok gitu ya. Oke. Sallallahu Muhammad. Terus nanti kita pelajari bersama, terus kemudian kita mendengarkan beliau hajat acara malam ini bagaimana. Karena gini, pedoman pertamanya gini. Kita ini kan banyak orang. Setiap Anda itu banyak orang, ya. Anda namanya siapa, Mas? Rusman. Gusman sudah nikah? Sudah. Oke. Gusman sebagai dirinya sendiri satu. Gusman sebagai kepala keluarga, tanggung jawabnya beda enggak? Beda. Gusman sebagai anggota masyarakat di kampungnya. Urusannya beda enggak? Oke. Gusman sebagai warga Kabupaten Sampang, beda lagi enggak? Ini sampean Bangkalan, ya anggap Sampang malam hari ini, oke? Enggak masalah ya. Ya Bangkalan atau Sampang, tapi pokoknya skalanya seperti itu. Jadi skala itu lagi, jadi hidup itu adalah gelembung-gelembung dan gelembung terbesarnya adalah dikandung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu di dalam gelembung, apa gelembung di dalam Allah? Saya tanya sama. Kalau Anda bilang Allah kan di sana, meskipun itu hanya idiom. Idiom itu artinya itu istilah saja, enggak berarti Allah di sana. Kalau Allah di sana kan Anda naik hajinya tinggal nunjuk-nunjuk aja. Artinya Anda harus urunan sampai 30 juta lebih dan menunggu 21 tahun untuk sampai ke Mekah, betul enggak? Allah itu di sana apa di Mekah apa di dalam hatimu atau di mana? Jadi kita tidak punya bahasa untuk menggambarkan Allah berada di mana. Meskipun dia pasti di hatiku, di hatimu gitu ya. Jadi Allah bukan materi, Allah tidak bisa Anda rumuskan secara statis itu artinya, ya memang Allah di sana, karena ada di sana juga, tapi koma, Allah juga di sini, Allah juga di sini, Allah juga di dalam hatinya Pak Yai, Allah juga bahkan di tempat-tempat yang tidak terbatas Allah berada. Jadi Anda jangan merumus-rumuskan Allah, pokoknya sama Allah cinta dan ibadah gitu aja, kemudian berdoa dan manja kepada Allah Ta'ala gitu ya. Nah nanti kita cari bersama-sama selama sinau bareng ini, bismillahirrahmanirrahim, sekarang kita mulai Pak Yai. Setelah kita buka dengan satu nomor Kiai Kanjeng. Saya mohon izin, Kiai Kanjeng itu bukan nama Pak Kiai, bukan manusia, tapi itu nama gamelan. Jadi tolong jangan kaget, karena Madura ini keratonnya keraton Solo, dan di Solo itu ada yang namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet itu adalah kerbau berwarna putih. Itu Kiai. Kalau saya disebut Kiai kadang-kadang agak ingat Kiai Slamet juga gitu kan. Jadi saya kerbau toh kan gitu. Oke, tapi enggak apa-apa wong, itu penghormatan, kata tidak terlalu penting. Yang penting adalah hatinya yang menghormati. Beliau nanti akan cerita mengenai kalau Anda nanti, beliau punya istilah yang namanya made in. Kalau Anda sholat itu dengan hatimu, maka itu benar-benar sholat. Tapi kalau sholat hanya gerakmu dan badanmu dan pakaianmu, itu namanya made in. Kalau menurut beliau, nanti kita akan bicara bersama-sama. Tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan sekali lagi, Kiai Kanjeng itu nama gamelan, bukan nama orang. Ceritanya ada, tapi kalau ada waktu aja nanti saya ceritakan, teman-teman sekalian. Ini ya Allah indah sekali. Ini indah sekali. Malam hari ini luar biasa. Nanti jangan menyangka bahwa surga lebih hebat dari ini loh. Kayaknya ini sudah surga. Nanti saya jelaskan. Karena urusan surga tidak ada besok, tidak ada kemarin. Karena waktu di situ tidak berlaku. Berlakunya tidak seperti di dunia ini. Ah, tapi nanti terlalu dalam Anda pulang gila nanti. Tidak usah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini surga, tanya sama Muzamil. Tajri min tahtihal anharu kholidina fiha. Ya. Jadi surga itu di bawahnya ada sungai yang mengalir. Terus Anda semua berada di sana selamanya. Selamanya. Bedanya apa kholidin sama abada itu apa? Kalau kholidin itu kekal, kalau abadan selama-lamanya. Kalau kholid berarti tidak berubah, tidak pindah. Gitu ya. Kalau abadan selama-lamanya. Oke. Ya. Jadi kita tegaskan dulu. Seperti misalnya ini, ya. Kalau ini diapakan saja tidak berubah berarti kholid. Kalau rentang waktu itu abada. Oke. Okay. Ya. Kholidina fiha. Ha itu anhar al jannah. Jannah. Oke. Okay. Jadi definisi surga itu pun tidak seperti yang nanti kita ketahui ketika kita di sana. Saya doakan semua masuk surga ya. Karena saya akan bingung kalau Anda tidak masuk surga. Nanti saya misalnya saya alhamdulillah masuk surga, terus enggak ada Anda kan saya bingung. Loh, salahnya apa mereka? Baik-baik mau pengajian jauh-jauh ke sini, duduk, kalau mau kencing enggak berdiri kok, ditahan sampai akhir kok. Apanya yang salah dengan anak-anakku ini? Mereka semua adalah pecinta Allah dan mencintai satu sama lain al-mutakabbina fillah kan begitu. Kalau Anda tidak masuk surga, saya akan bingung dan saya akan tidak mau masuk surga. Saya mau interview malaikat dari Tuhan dulu, mana ini yang teman-teman dari Sampang mana yang gitu. Kecuali yang mengkonsumsi narkoba agak telat masuknya, agak diverifikasi dikit-dikit. Karena narkoba di Sampang ini ranking tertinggi di seluruh Jawa Timur. Nomor 1, coba. Ya, maka Anda, ini kewajiban Anda, tadi kan saya katakan Anda sebagai individu, Mas Man, Anda sebagai warga Sampang, betul enggak? Dengan ada perdanya, ada bupatinya, ada pejabatnya, ada hukumnya, segala macam, kan beda urusannya dengan di rumah tangga. Jadi ada urusan itu berlapis-lapis. Nah sekarang kalau dikatakan bahwa Sampang itu ranking 1, korban narka di seluruh Jawa Timur, berarti itu kewajiban Anda semua juga untuk minimum Anda tidak. Yang lainnya saya tidak bisa apa-apa, tapi yang penting saya dan keluarga saya tidak. Dan semua yang ada di sini pada malam hari ini tidak akan bodoh untuk mengkonsumsi narkoba. Gitu ya, apalagi beli. Gak usah beli, kalau Anda mau mabuk gampang aja, kamu di WC, kamu isep. Ya, itu akan lebih dahsyat daripada. Loh ini beneran, kalau tidak percaya, atau ini aja ambil langsung, set, terus gini, udah Anda mabuk langsung. Jadi enggak, untuk begitu tidak usah belilah, gak usah mahal-mahal. Tapi Anda, saya yakin Anda tidak memerlukan itu karena Anda punya kerjaan spiritual yang bagus setiap hari. Anda sholat, Anda wiritan, Anda selawatan, Anda tahlilan, Anda mencintai istri, mencintai anak, mencintai suami. Maka Anda tidak sempat bernarkoba, betul enggak? Amin ya Rabbal Alamin, tak doain ya. Bagi yang masih ada dikit nanti pulang selesai ya. Karena narkoba itu tidak bisa disembuhkan kecuali oleh dirimu sendiri. Boleh ada ustadz, ada kiai, ada polisi, semua tidak bisa menyembuhkan Anda. Karena yang bisa menyembuhkan orang dari penyalahgunaan narkoba adalah dirimu sendiri. Kalau Anda tidak, maka tidak. Meskipun Anda ditaruh di pesantren, kalau Anda belum bilang tidak, jiwamu sendiri, maka Anda masih akan jadi terus korban narkoba. Gitu ya. Oke. Jadi, tak terusin, sebagai warga Sampang, sebagai warga negara Indonesia, urusannya lain lagi enggak? Lain lagi. Sebagai warga dunia, lain lagi. Jadi ada urusan keluarga, individu, ada urusan negara, masyarakat, globalisasi, dan seterusnya. Malam ini kita harus tahu bahwa kita ini berbagi tugas. Kalau urusan keluarga tidak ada masalah, mudah-mudahan. Gitu ya. Di urusan nasional, Nusantara belum tentu tidak ada masalah. Jadi saya mohon kepada Allah, minimum setelah Anda pengajian, ngaji bareng malam ini, Anda pulang itu oleh Allah dibereskan semua urusan individu dan keluargamu. Syukur ini merupakan tahap-tahap awal dari Allah membantu kita membereskan masalahnya lebih besar. Misalnya narkoba, Sampang, keberesan Republik Indonesia dan seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan karena kita sebenarnya tipe narkoba, karena Anda juga bingung melihat masalah. Anda tidak ngerti ini gimana kok kayak gini nih gitu loh. Dan seterusnya banyak sekali. Intinya adalah tak doakan Anda minimum dirimu dan keluargamu beres. Syukur besok oleh Allah di, dibimbing untuk menjadi pejuang nasional, pejuang Madura. Karena Madura ini adalah daerah istimewanya Indonesia, tidak beda dengan Jogja. Saya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kalau saya punya hak, saya akan bilang ini DIM, Daerah Istimewa Madura. Kok istimewa? Loh, segala macamnya beda kok. Segala macamnya istimewa kok. Segala macamnya istimewa. Madura itu cara berpikirnya beda, bahasanya aneh gitu. Gitu. Kemarin saya di Sumenep, katanya Sumenep paling halus gitu, kok halus ya? Kasarnya juga kayak gitu, kok bilang halus lah. Sekarang apalagi Bangkalan sama Sampang, ini mesti lebih kasar ini kan gitu kan. Tapi jangan khawatir, karena saya juga seorang yang kasar dulunya kan. Sekarang kan sudah lihat Anda, saya kan halus. Halus, santun kan gitu kan. Dulu saya juga suka berkelahi. Kita kan enggak bisa hidup dilanggar tanpa berantem ya. Mesti berkelahi ya, mesti berkelahi lah. Kalau enggak pernah berkelahi itu belum santri. Dulu sekarang enggak gitu ya. Oke. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita mulai dengan satu nomor agak panjang sedikit, enggak apa-apa ya. Untuk memulai, setelah itu nanti kita mohon Pak Yai untuk minimum beberapa poin terus Pak Yai. Ternyata orang Sampang halus-halus menyuguhkan teh dan kopi juga dengan menunduk, luar biasa. Alhamdulillah. Dan saya mohon maaf kepada, tidak mungkin beliau membawa teh dan kopi sejumlah Anda semua. Mustahil, ya? Yang pertama yang jual biar laku, yang kedua, Anda yang melihat kami minum teh dan kopi, terus Anda tidak memiliki teh dan kopi untuk diminum, Anda lebih mulia derajatnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ayo. Anak milih kopi apa kemuliaan? Oh, itu rakus jenenge rek. Ya. Jadi saya doakan, kan enggak mungkin ini dilaksanakan, Anda semua dapat, enggak mungkin lah, supaya yang jual juga laku. Tapi kalau Anda menginginkan kopi dan saya minum kopi, saya tahu bahwa saya kalah derajat dibanding Anda, karena saya menikmati dunia sementara Anda berpuasa. Tinggi mana derajat orang berpuasa dan orang yang makan rakus? Yang berpuasa. Oke, jadi enggak usah dikasih kopi, Bapak-bapak. Enggak usah dikasih minum, kita yang di panggung aja. Ya? Oke, saya minta Al-Fatihah, kemudian kita masuk nomor sir, namanya sir itu rahasia. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman Kanjeng. Teman-teman sekalian, anak-anakku semua, Pak Yai, Bapak, para sesepuh, para ulama, para masyayikh, para umaro yang hadir pada malam hari ini, Forkominda ada juga, ya. Kita mulai bersama-sama. Mungkin sinau kita malam hari ini tidak hebat-hebat betul, tapi membuat Allah menyatakan, mengetahui dan meridhoi bahwa kita belajar. Kalau kita belajar meskipun tidak lulus sampai sarjana, maka Allah akan memudahkan hidup kita karena kita sungguh-sungguh belajar, gitu ya. Kan Anda nanam jagung kan tidak perlu menaikkan, tidak perlu narik-narik jagungnya. Ya toh. Nanam gitu aja kan, yang numbuhkan siapa? Terus yang bikin berbuah siapa? Nah, sudah lah, pokoknya belajar aja yang benar, nanti Allah yang akan menaikkan jagungnya, Allah yang akan menumbuhkan jagungnya, Allah yang bikin buah jagungnya. Anda kawin sama istri, Anda kan tinggal enak tuh. Anda bisa bikin anak enggak? Yang bikin hamil siap lewat Anda, istrimu hamil. Tapi apakah Anda yang menghamili? Yang bikin hamil siapa? Allah kan, jadi gampang tuh sama Allah itu. Gitu kok pakai narkoba segala, wong gampangnya hidup kayak gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi kita cuman gini dok, 2-3 jam, paling banyak 4 jam gitu ya. Terus Allah ngelihat, ya Allah, ya kok ya Allah, Allah maksud ya Allah. Bil Jibril, wahai para malaikat, lihatlah itu ke Sampang, ke desa mana ini? Tadan. Tulisannya Tadan, tapi kalau Madura Tadan. Tadan, ya. Angele. Jadi kalau A jadi En, Blegam jadi Beliga. Bayangkan kalau ayat Quran dulu difirmankan dalam bahasa Madura, susah banget itu. Selawat. Hifdzul Quran itu ruwet seluruh dunia ya, karena bisa ngomongnya tapi gak bisa persis seperti orang Madura. Wong selawat aja selawat. Iya you know? Sampai sekarang dia gak bisa selawat. Yo, selawat kalau bisa, gak bisa. Selawat, biar. Ada, A-nya itu agak turun dikit, word gitu kan. Cawat, kan gitu. Oke, ya Allah, kabulkanlah permintaan mereka, penuhilah kebutuhan mereka, berilah jalan untuk segala macam yang mereka inginkan, yang Engkau juga senang atas keinginan mereka itu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, ila hadini as-solihah,

hafid, ya hafid, ya hafid, ihfadna jami'an, ya hafid. Ya Rahman, ya Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.